Di saat kita makan sahur, tiba-tiba terdengar dikumandangkannya azan. Apa yang kita lakukan dengan makan sahur kita? Dihentikan atau diteruskan? Hentikan, ya. Jangan diteruskan. Apabila kita yakin bahwa azan tersebut menunjukkan masuknya waktu fajar, ya. Apabila kita yakin. Berbeda misalnya kalau ada yang salah waktu, ya. Muadzin mengumandangkan azan yang berbeda atau aneh dari masjid-masjid yang lain. Ada apa ini? Kenapa ini? Dan juga harus kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Makanya kadang-kadang penting kita punya jadwal itu, jam. Apa? Jadwal waktu fajar itu jam berapa? Penting kita punya itu, ya. Agar kemudian kita bisa melihat. Kita menyetel jam kita dengan jam yang tepat waktu. Nah, jam yang tepat waktu. Sehingga pada waktu subuhnya kita bisa melihat sendiri. Jangan ikut-ikutan dengan azan yang lain. Sebab terkadang ya ada sebagian kaum muslimin sengaja mempercepat azan. Nah, ini masalah. Ya. Sengaja mempercepat azannya, ya. Wallahu alam dengan alasan apa? Ya, dan itu terbukti di beberapa tempat kadang-kadang 5 menit sebelum masuknya waktu itu sudah azan. Nah, ada yang dengan alasan kehati-hatian. Ya, hati-hati, ya. Jangan sampai masih ada yang makan sudah diimsak-imsaki masih makan. Ya, sekalian azan saja. Nah, ini tidak boleh tentunya. Demikian melanggar, maka hendaknya kita berhati-hati dalam hal ini. Nah, sehingga kalau kita ragu dengan azan tersebut, maka ya boleh, silahkan. Boleh kita terus meneruskan makan dan minum sampai datang kepada kita keyakinan bahwa fajar shadiq telah tiba. Nah, boleh. Apakah dengan azan yang kita percaya dengan azan tersebut? Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab.